Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua, yes, radio kebanggaan Cilacap. Aduh lah. Nah, kayaknya udah cerita, Kang, tentang bakul daging ya, bakul daging ya. Adol nang perumahan, esuk-esuk jam setengah enam ya. Nggak adingan, Nek. Lagi nawak-nawakna daging, ya cerita-ceritanya anak ibu-ibu nang perumahan ora terima. Lagi lara untu ya ceritanya ibu-ibunya ya. Kayak ngapa tiliki baik ya. Daging, daging, daging, daging, yo, daging, bu, ayo, mbak, ayo kabean, ayo, silangarin perumahan, mana untuk kape jalan, ayo, daging, daging, daging, ayo, mana untuk perumahan jalan, mana serabung kalau tangga, daging, daging, daging, ujarku kok ya, para kebangetan banget yakin, jalan urip nang perumahan pada ya, kalau tangga pada apa, bu. Metu umah gue nggak lagi anak tangga, nasi kemalingan, nebe metu umah. Rasrabung jajal karo tangga keparo. Pada kayak hutan jajal, Rika gue nggak lagi meriang, Rika gue nggak lagi mati gue jajal. Undangnya ngundang siapa di sini? Ngundang tangga nek. Eh, apa jarang ngundang dulu Rika sih nampur balik gak? Ngundang keluarga Rika ke sini nari Purwokerto. Ya ora tangga Rika sih diundang di sini. Mulanya pada serabung jajal, pada serabung. Orang anaknya, orang ramahnya, orang biungnya, pada metu jajal, pada serabung. Ayo pada metu, pada metu, pada metu, pada metu rumah ke, dagingnya diborong, dagingnya, ayo. Ayo ke, daging, daging, daging, daging wedus sana, daging wong jana, ayo, pada borong ya cal, ayo. Daging, daging, daging. Eh, bakul daging, ini kan ada nih, kan ada nih. Akhirnya kaya nabong metu ke, ya, nabong metu rumah ke. Aduh lah, mau nggak bu, dagingnya bu, kersono po. Jangan-jangan ini kan dua utak apa orang ya? Rika di utak apa orang ya? Utak? Waduh, kita dinaikin nyong lagi orang dodol, bu. Nyong nama wasitangnya mandang prainan, dan jorak, kobor maring, sangat putung. Berarti kan ini paling-paling daging, bu. Anggap belum nyeceker ke jana, utaknya lagi orang dodol ke nyong. Rika di utak apa orang? Rika di utak apa orang ya? Nyong lagi orang dodol utak, bu. Lagi orang dodol utak. Rika di utak apa orang? Orang! Nyong lagi orang dodol utak. Ini kan agar tuh kok yang ada daging harus ceker. Lagi orang dodol utak nyong, nyong. Hei, ada ngetak. Si ngetak siapa? Takun bisa nanya kalau Rika aja. Takun bisa nanya kalau Rika aja. Rika ada utak apa orang? Rika ada utak apa orang ya? Nyong lagi orang dodol utak. Eh, bakul daging. Nyong lagi orang mau dagangan Rika. Nyong lagi orang mau dagangan Rika. Nyong lagi takun Rika ada utak apa orang? Rika ngutak apa orang jal? Kayak jampi lah, kayak jampi lah. Kayak nebes setengah enam kok jam sih. Der, orang ngerti ya. Orang melek matanya kok ya. Kayak nyong lagi lara untuk. Nyong lagi lara untuk. Aja besek. Ngerti-ngerti mau lagi lara untuk. Untungnya kelebon banyu baik rasanya kemen mati nih gue meletabak-tabaknya daging jangan kurkai betok lah bong Rika dolang perumahan dol daging kok malah lambainya di deplak dan di belakang-belakang kita kan ngomong perumahan dol serabung sama barang putra kamu aja lah ikut sana nih ha? Putra kamu Rika aja cal. Jadi Rika anu takon yang utak apa orang ya. Ucak anu takon yang ada utak apa orang di negi ya. Lu ngapa orang kue? Lu ngapa orang kue? Lu ngapa orang kue? Seblok anu belukan kelakon Rika kene. Oh, nampu rumahan kene tes anak belukan ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.